Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Adapun pada malam hari ini saya tidak melanjutkan pelajaran tafsir, tapi saya ingin mudzakarah, sama-sama kita saling mengingat, bukan menunjukkan kepada kalian, tapi kita untuk sama-sama saling mengingatkan diri masing-masing. Dijelaskan oleh para ulama, inna min maqasidi asy-syar'iyyah allati ja'a al-islamu biha adalah hifdha daruriyatil khams. Sesungguhnya termasuk dari tujuan-tujuan syariat allati ja'al islamu biha, yang Islam datang dengan membawa tujuan-tujuan tersebut adalah menjaga lima perkara yang sangat darurat untuk dijaga. Tidak hanya perlu dijaga, tapi sangat amat darurat untuk dijaga lima perkara itu. Apa lima perkara tersebut? Dijelaskan oleh para ulama. Pertama adalah hifdzuddin. Hifdzuddin, menjaga agama. Agama itu harus dijaga, barakallahu fikum, darurat untuk kita jaga. Bukan karena agama itu yang butuh kepada kita, tapi kitalah yang membutuhkannya. Pedoman-pedoman, panduan-panduan, petunjuk-petunjuk agama kita sangat-sangat membutuhkan. Maka dari itu Imam Ahmad rahimahullahu taala menjelaskan bahwa butuhnya kita terhadap ilmu agama ini melebihi daripada butuhnya kita terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum yang kita butuhkan normalnya makan ya satu hari tiga kali. Minum berapa gelas normalnya? 16 gelas atau 8 gelas? Al-muhim. Nah, pada waktu-waktu tertentu saja kita membutuhkannya. Akan tetapi ilmu agama ini kita butuhkan pada setiap kali tarikan nafas kita. Karena dengan seseorang faham tentang perkara agama, berpegang teguh dengannya, akan membuahkan keimanan, membuahkan amal soleh. Itu yang kita butuhkan pada setiap saat. Kalau sampai kita mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah, atau dalam keadaan musyrik, munafik, kebinasaan yang akan kita alami. Tapi sebaliknya ketika kita dalam keadaan beriman, baik semasa masih hidup maupun di saat telah meninggal, maka kebahagiaan demi kebahagiaan akan terus didapatkan. Tapi kalau sampai kita lepas dari keimanan, maka terancam binasa di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, barakallahu fikum, agama sangat darurat untuk kita jaga. Itulah pemandu, pedoman perjalanan kita menuju akhirat. Seseorang akan faham bagaimana beramal sesuai tuntunan Rasul manakala dia faham ilmu tentang agama. Seseorang akan faham keimanan ketika seorang faham tentang perkara agama. Seseorang akan takut terhadap kesyirikan, kekufuran, manakala dia faham pedoman-pedoman tersebut. Maka dari itu, jangan sampai seseorang lepas dari panduan ini. Kapan seseorang lepas dari panduan agama, petunjuk agama, maka orang tersebut terancam kebinasaan fi dunia maupun fil akhirah. Sebagaimana ketika seseorang berpegang dengan kuat petunjuk agama yang bersumber dari Al-Quran, dari sunnah, yang difahami dengan pemahaman salaful ummah, dia faham dengannya, berpegang teguh dengannya, beramal dengannya, mendakwahkannya, bersabar di atas itu semua, maka kebahagiaan demi kebahagiaan akan dia gapai dan dia raih semenjak di dunianya maupun di alam barzakhnya dan berlanjut di akhiratnya. Dan syariat agama ini, barakallahu fikum, memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Sekian banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang itu merupakan sumber syariat Islam ini memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Qala Allahu 'azza wa jalla, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala subhanahu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa qala 'azza wa jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekian banyak ayat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah, siapa yang merasakan manfaat dari ibadah itu sendiri, barakallahu fikum, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, alladhi yastafidu minal ibadati al-abidu nafsuh. Yang akan merasakan kemanfaatan, faidah dari ibadah adalah si hamba itu sendiri. Jangan kita salah paham, berarti Allah diuntungkan dengan ibadah kita dan Allah dirugikan dengan kemaksiatan kita. La, sama sekali tidak. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun ankum, wa in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Jika kalian kufur, Allah enggak butuh dengan ibadah kalian. Kalian mau ibadah, kalian mau kufur, bukan berarti Allah diuntungkan dengan taatnya orang yang taat dan Allah dirugikan dengan maksiatnya orang maksiat. Yang akan merasakan manfaat dan faedah dari ibadah adalah si hamba itu sendiri. Sebagaimana ketika si hamba membangkang, tidak mau menjaga agama ini, dia ingin lepas dari tuntunan syariat agama, yang madarat pun dia sendiri. Kenapa orang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia akan merasakan manfaatnya, li'annallaha sayukrimuh. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Dan Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman di dunianya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar dan surga di akhirat kelak. Qalallahu azza wa jal, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, siapa saja yang beramal saleh, rijalan wa nisaan sigharan wa kibara, baik pria maupun wanita, besar maupun kecil, Arab maupun non-Arab, dan amalan soleh yang dia lakukan didasari dengan keimanan, apa manfaat yang Allah berikan padanya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Betul-betul akan kami berikan padanya kehidupan yang baik ketika di dunia. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud kehidupan yang baik di dunia yang akan Allah berikan kepada orang yang beramal saleh dan didasari dengan keimanan, bentuknya ialah tumakninatun nafsi wan sirahu sadr. Tenteramnya jiwa dan lapangnya dada. Janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang beramal saleh dan beriman. Apakah mungkin seseorang bisa beramal saleh dan beriman tanpa dia mempelajari agama? Al-jawab tidak. Tidak mungkin. Karena keimanan yang tumbuh di dalam hatinya dan amal saleh yang dia lakukan itu merupakan buah dari ilmu. Ketika dia faham bagaimana cara melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul, buah dari dia mempelajari ilmu, dia bisa beramal ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul. Betapa banyak orang yang semangat ibadah tapi karena enggak faham ilmu, ngawur ibadahnya. Ibadah sesuka-sukanya. Nah, dan ini sangat tampak sekali barakallahu fikum al-farik, perbedaan, pembeda antara yang jahil dengan yang berilmu. Orang yang jahil, mereka pun ada yang melakukan sholat Jumat. Sebagaimana orang berilmu, mereka pun melakukan sholat Jumat. Kalian saksikan bagaimana perbedaannya. Di kalangan mereka yang jahil, di saat khatib lagi naik mimbar, ada di antara mereka yang nyanteng rokok di teras sambil ngobrol. Nah, masuk masjid kalau sudah qomat. Mereka melakukan ibadah, tapi alal jahil. Sehingga ibadahnya jauh dari tuntunan yang sebenarnya. Beda dengan orang yang faham ilmu. Nah, dia diam. Dengarkan nasihat-nasihat seorang khatib. Dia takut amalan ibadahnya sia-sia manakala dia berbicara. Itu salah satu contoh perbedaan antara si jahil dengan orang yang faham ilmu. Sama-sama melakukan ibadah, tapi beda kualitas ibadahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, termasuk daripada hifdzuddin adalah mempelajari ta'allum, mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala akan membuahkan keimanan, membuahkan amalan saleh yang manfaatnya si pelaku itulah yang akan merasakan. Dia akan diberikan ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Diberikan kelapangan dadanya di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Hadza fid dunya. Sedangkan di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sedangkan di akhirat kelak betul-betul akan kami balas dia dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia, berupa balasan surga, suatu tempat yang Allah sediakan untuk hamba-hamba yang beriman, bertakwa, yang di dalamnya terdapat sekian banyak nikmat-nikmat yang sempurna, kekal, abadi, yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbesit dalam benak seorang pun. Nikmat yang betul-betul sempurna. Surga Allah subhanahu wa ta'ala khususkan untuk hamba-hamba yang baik. Beda halnya dengan dunia, keadaan di dunia tempatnya masih bercampur, mukhallat. Yang baik ada, yang jelek ada. Nah, yang lunak ada, yang bengis ada. Campur aduk isinya. Beda halnya di akhirat, tempat yang Allah khususkan untuk orang yang baik-baik. Nikmat di sana, nikmat yang sempurna, kekal, abadi. Sehingga betul-betul nikmat yang dicari bagi mereka-mereka yang merindukan kehidupan akhirat, dicari oleh hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Adapun orang-orang fasik, kufar, hayyin, rendah sekali himmah mereka, hanya sekedar memperturutkan hawa nafsunya, mencari kesenangan yang sifatnya fata morgana. Karena di balik itu adalah kesempitan. Kita harus yakin dengan seyakin-yakin dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu azza wa jal. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Qala lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuka fanasitaha wa kadzalikal yawma tungsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, berpaling dari panduan Al-Qur'an Sunnah, berpaling dari pedoman Al-Qur'an Sunnah, pedoman agama ini, apa ancaman yang Allah berikan padanya? Fa inna lahu ma'isatan dongka. Maka sesungguhnya baginya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Baginya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Walaupun seakan-akan merasakan senang, bahagia, tapi melalui jalan kemaksiatan, pasti di balik itu dirundung kesedihan dan kesempitan. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya itu adalah pemberitaan, pengkhabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan orang yang ahli ta'ah. Pulang dari masjid, habis sholat, zikir, taklim, rohah hatinya, tentram hatinya, lapang hatinya. Maka dari itu para ulama mengatakan, ba'duhum, law alima abna'ul muluk manahnu alaih, la jaladuna bisayf wasinan. Kalau seandainya mereka putra-putra mahkota mengetahui kebahagiaan, kelapangan, ketentraman yang ada pada kami para penuntut ilmu, pasti mereka akan memerangi kita dengan tombak-tombak dan pedang mereka untuk merebut kebahagiaan tadi. Apa maksud kalam ulama ini? Barakallahu fikum. Maksudnya ialah bahwa para penuntut ilmu mereka akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Ketentraman jiwanya, kelapangan hatinya, dadanya, terasa tentram, lapang. Ahli ta'ah. Karena kelapangan dan ketentraman itu yang sebenar-benarnya akan dirasakan oleh seseorang manakala dia tahqiq al-ubudiyah lillah, mewujudkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat yang sudah kita dengarkan bersama. Bukan semata-mata gemerlapannya dunia sebagaimana yang ada pada abnaul muluk secara umum. Tapi karena itu bukan jaminan kebahagiaan, maka belum tentu orang yang hidup dengan berkelimangan harta akan merasakan ketentraman. Tapi para thalabatul ilm bin nafsin sharih minal kitab wa sunnah wa athar. Nah, demikian pula athar para a'immah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan ukubah bagi orang berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan merasakan kehidupan yang sempit. Orang yang keluar dari masjid habis taklim, ibadah, tentram hatinya. Tapi mereka yang keluar dari tempat-tempat maksiat, apakah ketentraman didapatkan? Dirundung duka, dirundung galau. Enggak ada ketentraman. Dan kita percaya sepenuhnya dengan pemberitaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati itu tenang. Akan menjadikan hati-hati itu tentram. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, mempelajari agamanya, maka manfaat demi kemanfaatan akan diraih dan digapai bagi pelakunya, bagi orang yang menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita memahami barakallahu fikum nas-nas dari Al-Quran maupun dari sunnah, betapa pentingnya kita menjaga agama ini, karena itu merupakan panduan kita di dalam perjalanan menuju kehidupan akhirat. Demikian pula kita telah mengetahui bagaimana betapa besarnya manfaat yang kita raih dan kita gapai, baik di kehidupan dunia kita maupun di alam barzakhnya maupun di akhirat kelak, jika kita berpegang teguh dengannya. Maka seharusnya yang seperti itu semakin menggugah semangat kita bagi yang lemah semangatnya, dan semakin menjadikan membara bagi mereka yang telah semangat mempelajari agama dan terus mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala as-sabat, karena Allah yang membolak-balikkan hati seorang hamba. Demikian pula bagi yang lalai, hendaknya segera yatanabbah, sadar, dan segera kembali arrujuk, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, tak ada kata terlambat. Kehidupan seorang hamba dalam mengarungi kehidupan dunia ini barakallahu fikum tidak terlepas dari salah satu tiga keadaan. Ada kalanya mendapatkan nikmat, ada kalanya mendapatkan musibah, dan ada kalanya terjatuh dalam perbuatan dosa. Akan tetapi tiga keadaan ini masing-masing tetap ada peluang untuk meraih kebahagiaan jika faham cara menghadapinya. Ketika mendapatkan kenikmatan disambut dengan syukur, pasti akan meraih kebahagiaan karena akan Allah tambah nikmat tersebut. Ketika ditimpa musibah, hadapi dengan sabar, ikhtisab, pasti akan meraih kebahagiaan karena Allah akan lipat gandakan pahalanya tanpa ada batasan. Sampai pun terjatuh dalam kemaksiatan, tetap masih ada peluang meraih kebahagiaan jika faham cara menghadapinya, yaitu segera iringi dengan pertobat. Qala Allahu azza wa jal, wa tubu ilallahi jami'al mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian segera, wahai orang beriman, pasti kalian akan beruntung. Sekali lagi, bagi yang telah semangatnya terus semakin ditingkatkan semangatnya, dipertahankan dan ditingkatkan. Bagi yang masih lemah, segera dipompa semangatnya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah. Dan bagi yang lalai, segera sadar, kembali. Tak ada kata terlambat sebelum pintu tobat tertutup darinya. Selama masih hidup di alam semesta ini, perkara-perkara yang menghalangi tertutupnya untuk diterima tobat belum datang padanya, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Segera kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada panduan agama ini, pedoman agama ini dengan didasari keikhlasan, mutaba'atu rasul dan kesungguh-sungguhan, insyaallah biiznillah akan bisa kita raih dan kita gapai kebahagiaan dan keselamatan dunia maupun akhirat. Ini yang bisa sampaikan mudzakarah malam hari ini. Adapun empat yang berikutnya, wa insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.